wajahnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku lebih sedara. Untuk apa kau berikan aku benang yang kusut, sementara diriku harus membuat kain yang dahsyat.